والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita masih melanjutkan bab solatil jamaah wal imamah dari kitab Bulughul Maram, dan hadis yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan kita yang lalu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza shalla qa'idan fasullu qu'udan ajma'in, jika imamnya salat sambil duduk maka kalian salat sambil duduk. Dan kita sudah baca pula hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait Rasulullah yang datang di tengah-tengah sholat dan beliau menggantikan Abu Bakar Siddiq. Nah, sholat sambil duduk dan jamaah sholat tetap dalam keadaan berdiri. Baik, sekarang kita lanjut hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, siapa? Bukhari. Taqaddamu. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, beliau melihat para sahabatnya ta'akhuran. Ta'akhuran itu tidak mau menempati shaf terdepan, milih shaf yang belakang. Faqala, kemudian beliau menyatakan, taqaddamu, maju, maju, penuhi shaf yang terdepan. Ba'tammu bi, dan ikutilah aku, ikutilah aku, yakni gerakan-gerakan sholatnya untuk shaf yang terdepan. Wal yatamma bikum man ba'dakum, dan mengikuti kalian orang yang setelah kalian, yakni orang yang di belakang kalian. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk menempati saf-saf terdepan. Dan dari hadis ini bisa kita ambil faedah, di antaranya fadilatu safil awal, keutamaan saf yang terdepan. Keutamaan saf yang terdepan. Nah, Rasulullah perintahkan untuk maju, untuk maju, menyempurnakan saf terdepan terlebih dahulu, baru kemudian membuat saf yang baru berikutnya. Sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW beliau menyatakan, lau ya'lamun nas finida wa shaffil awal. Seandainya manusia itu tahu apa yang akan dia dapatkan dari azan dan shaf yang terdepan, summa lam yajidu illa ayastahimu alaih, kemudian dia tidak akan bisa mendapatkan itu kecuali harus diundi terlebih dahulu karena saking banyaknya peminat shaf depan, lastahamu, niscaya mereka akan mengadakan undian. Luar biasa keutamaannya. Nah, maka jadi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan shaf terdepan. Keutamaan shaf yang terdepan. Nah. Dan juga faedah yang lain dari hadis ini, al-hirsu ala ayyakuna fi shafil awal. Semangat untuk di shaf yang terdepan. Semangat untuk di shaf yang terdepan. Naam. Rasul perintahkan kepada para sahabatnya, taqaddamu, taqaddamu. Baik. Dan keutamaan shaf yang terdepan di dalam hadis ini di antaranya al-iqtida bil imam mubasyaratan. Dia langsung mengikuti imam karena langsung di depan atau di belakangnya imam. Ini keutamanya. Keutamaan shaf terdepan karena langsung dia melihat dan mengikuti imam. Baik. Keutamaan shaf terdepan karena langsung mencontoh dan mengikuti imam. Maka di sini Rasulullah menyatakan fa'tammu bi, ikutilah aku. Ya. Bermakmumlah, ikutilah aku. Baik. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini anna shufufal mutaakhir, bahwasanya shaf-shaf yang belakang yaqtaduna bi shufufil amami, shaf-shaf yang belakang itu mengikuti shaf-shaf yang di tepak yang di depannya, bi shufuf al amamiyah, shaf-shaf yang di depan. Sehingga shaf yang di depannya itu kedudukannya seperti imam, diikuti oleh shaf yang belakangnya. Shaf yang paling depan mengikuti imam. Demikian seterusnya. Baik. Ini ikhwan fidina anzani wa a'azzakumullah. Dan juga dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW merintahkan untuk menulis shaf yang terdepan, menunjukkan kepada kita shaf terdepan itu lebih utama dibandingkan shaf yang di belakangnya, lebih banyak pahalanya dibandingkan shaf yang di belakangnya. Nah, mereka-mereka yang malas untuk mendapatkan shaf terdepan dan sengaja untuk mengakhir-akhirkan masuk ke shaf sehingga mendapatkan shaf yang belakang, ini terhalangi mendapatkan pahala. Terhalangi untuk mendapatkan pahala. Nah, baik, istimir. Fatattaba'a Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala ihtajaza. Ihtajaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib ada riwayat ihtajaza, ada riwayat ihtajara. Menggunakan ra, menggunakan za, ihtajaza. Nah. Taib. Ihtajaza itu membatasi, membuat batas. Nah, membuat batas di masjid untuk ditempati beribadah. Kalau ihtajara membuat ruangan, membuat kamar di masjid. Baik. Ihtajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuat kamar. Kamar khusus. Mukhassafatan, mukhassafa itu tikar yang terbuat dari daun korma. Tikar yang terbuat dari daun korma. Rasulullah membuat tempat khusus untuk beliau sholat di situ. Fasalla fiha. Lalu beliau sholat di situ. Fatatabba ilaihi rijalun. Kemudian banyak para sahabat yang kemudian mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakmum kepada Rasulullah ketika kelihatan Rasul sholat di situ, ya, kelihatan kepalanya mungkin kalau berdiri. Nah, kemudian para sahabat bermakmum mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'u yusalluna bisolatihi. Mereka datang sholat dengan mengikuti sholatnya Rasulullah SAW al-hadith. Wa fihi afdalu sholatil mar'i fi baytihi. Seutama-utama sholatnya seorang itu di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat fardu. Muttafaqun alaih. Naam. Khadifidin a'azani wa a'azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah membuat ruangan khusus untuk beliau ibadah di situ. Naam. Biasanya ketika i'tikaf, ya, ketika i'tikaf membuat kamar-kamar, tenda-tenda di dalam masjid untuk fokus ibadah di situ. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil faedah jawazu ihtijar. Bolehnya untuk membuat kamar fil masjid, ya, di masjid. Dia i'tikaf di situ, dia berkhalwat sendirian untuk beribadah di situ. Dengan syarat jika tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Kalau masjidnya sudah kecil kemudian dibikin kamar-kamar tambah sempit masjidnya, itu mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, jika masjidnya luas masih bisa di belakang masjid itu bikin kemah-kemah, ya, tenda-tenda kecil, kamar-kamar khusus yang dia pakai untuk ibadah di situ selama i'tikaf, ini diperbolehkan. Dan ini diperbuat oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah jawazu sholatil jama'ah fin nafilah. Bolehnya sholat jama'ah pada sholat sunnah, ya, pada sholat sunnah ini ahyanan kadang-kadang. Di sini Rasulullah sholat sunnah, para sahabat ngikuti jadi makmum. Ini mungkin juga sholat lail, ya, sholat malam diikuti oleh para sahabat yang tahu Rasulullah sedang sholat sunnah dan Rasulullah tidak melarangnya. Ini diperbolehkan. Baik. Ada sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah. Misalnya sholat istisqa, ya, sholat minta hujan, sholat kusuf, sholat gerhana, sholat taraweh. Nah, ada sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Misalnya sholat duha, ya, sholat duha, sholat dua rakaat ba'da tawaf, sholat tahiyatul masjid, ya. Ini sholat-sholat sunnah yang tidak disyaratkan untuk berjamaah. Adapun yang lainnya, naam, baik, ada yang disyaratkan berjamaah dan ada kalanya boleh ahyanan sholat lail. Baik, sholat-sholat rawatib ini tidak boleh dan tidak disyaratkan untuk berjamaah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, juga diambil faedah dari hadis ini, sholatul nafilah fil bait afdal, sholat sunnah di rumah itu lebih utama. Sholat sunnah di rumah itu lebih utama. Nah, kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya untuk bermakmum kepada imam Bolehnya bermakmum kepada imam meskipun imamnya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Antara imam dengan makmum ada hailnya, ada penghalangnya. Karena Rasulullah di sini di kamar, ya, dan para sahabat tentunya tidak sholat masuk di kamarnya Rasulullah. Nah, sehingga selama itu dalam satu tempat, satu masjid, ya, tidak beda ruangan satu masjid, dan masih kedengaran suara imamnya, maka boleh untuk bermakmum kepadanya. Nah, bolehnya bermakmum kepada imam yang terhalangi, yang terpisah dengan hail, dengan penghalang. Nah, terima kasih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'ad bi ashabi al-isya'a. Mu'ad bin Jabal salat mengimami na'am jamaahnya, orang-orang kampungnya, salat isya. Ini setelah pulang salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad pulang ke kampungnya dan mengimami jamaah. Berarti lebih malam salatnya. Fa tawwala alaihim, dan Mu'ad bin Jabal ketika ngimam itu dipanjangkan bacaannya. Beliau membaca suratul Baqarah. Maka ketika itu ada seorang yang mengembalakan onta. itu keluar dari jamaah karena saking panjangnya, keluar dari jamaah, memisahkan diri dan menyempurnakan sholatnya sendiri. Kemudian laporan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun kemudian memanggil Mu'adz bin Jabal dan menyatakan, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, apakah kamu wahai Mu'adz menginginkan untuk timbulnya fitnah, ya, untuk terjadinya fitnah karena kepanjangan sholatnya. Nah, apa fitnah itu? Memanjangkan sholat yang membuat masyakoh, membuat berat bagi jamaah, membuat jamaah itu lari dari sholat jamaah, tidak kerasan lagi sholatul jamaah, ini membuat fitnah, sebab perpecahan. Maka Rasul marah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kamu ingin menimbulkan fitnah dengan sholat yang dipanjangkan ketika mengimami jamaah? Ingat, ini bacanya surat Al-Baqarah, ya, bukan surat An-Naba. Surat Al-Baqarah yang dibaca. Naam, sholat isya di malam hari selesai, baik Mu'adz bin Jabal ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan arahan, ida amam tanasa, kalau kamu ngimami jamaah, fakro bi wasyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbik wal laili idza yaksha, muttafaqun alaih wa lafdhu li muslim. Naam, khani fi dina azani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal yang kepanjangan, ya, yang kepanjangan ketika ngimami sholat. Baik, kepanjangan ketika ngimami sholat jamaah isya. Dan Rasul memberikan arahan, sholat isya itu membacanya min kisaril mufassal, wadduha sampai akhir, surat-surat pendek yang dibaca. Baik, ini untuk sholatul isya. Rasulullah SAW mencontohkan dalam sholat-sholat beliau, surat apa sih yang mestinya dibaca. Dan sholat subuhnya Rasulullah itu yang paling panjang, antara 60 sampai 100 ayat. Dan itu diteranjutkan Khulafaur Rasyidin, ya, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Beliau mengimami sholat subuh sampai hampir-hampir matahari terbit. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq dilanjutkan Umar bin Khattab. Beliau membaca surat Yusuf. Ini menunjukkan sunnahnya memanjangkan bacaan di sholat subuh. Nah, baik. Dan hadis ini dijadikan senjata dan dalil orang-orang yang cepat sholatnya. Afatanun anta ya Mu'adz. Rasul marah kepada Mu'adz karena memanjangkan bacaan. Berarti sholat kalau ngimami itu pendek-pendek. Tidak demikian pula. Kita lihat karena Mu'adz bin Jabal bacanya surat Al-Baqarah. Nah, maka imam itu dinyatakan kepanjangan sholatnya ketika membaca surat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mencontohkan dalam sholat-sholat fardunya, berarti itu tidak kepanjangan. Karena Rasul itu orang yang paling ringkas dalam sholatnya. Rasul itu orang yang paling ringkas dalam sholatnya. Dari hadis ini, ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, bisa kita ambil faedah. Hendaknya para imam itu memperhatikan ahwalul makmumin. Muraatul imam ahwalul makmumin. Imam itu memperhatikan keadaan jamaahnya, keadaan makmumnya. Tidak memberatkan mereka dengan dipanjangkan, tidak pula terlalu pendek, panjang yang membosankan, pendek yang kemudian seakan-akan tidak terasa sholatnya, tetapi tawassut pertengahan. Ya. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita di antaranya, kalau dengan hadis yang lengkap ya, karena mualif ini membawakan potongannya dan tidak lengkap. Jawaz mufaraqatil imam lil hajah, bolehnya untuk berpisah dengan imam lil hajah. Nah, bolehnya berpisah dari imam lil hajah. Kalau imamnya kepanjangan misalnya, atau imamnya kecepatan, tidak bisa tumakninah, belum selesai al-fatihah sudah rukuk, kita rukuk sudah iktidal sudah sujud, demikian terus-terusan ya. Maka mufaraqah, berpisah dari imam, sempurnakan sholat sendirian. Nah, bukan dibatalkan sholatnya, sempurnakan sholat sendirian sampai salam kemudian keluar ya. Ini boleh lil hajah. Baik. Ketika imamnya kepanjangan, panjang dan panjang itu tidak nisbahnya, ukurannya bukan sesuai hawa nafsu kita ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Baik. Atau terlampau cepat yang tidak bisa tumakninah, maka boleh untuk mufaraqah, boleh untuk berpisah dengan imam. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah, bolehnya bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Bolehnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Di sini Mu'adz bin Jabal itu sholat sunnah karena sudah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya belum sholat isya, sehingga imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, ini boleh. Perbedaan sholat, perbedaan niat antara imam dengan makmum ini tetap sah. Nah, sehingga kalau misalnya kita selesai sholat fardu kemudian kita ke belakang sholat sunnah ba'diyah, terus ada orang yang dekati kita dan bermakmum dengan kita, jangan dilarang. Mungkin dia mengira kita lagi sholat fardu, nah sehingga dia bermakmum dengan kita, biarkan saja. Nah, karena boleh orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Ini dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal dari hadis ini ketika beliau ngimami sholat di kampungnya. Sehingga perbedaan niat antara imam dan makmum, ini sholat fardu, ini sholat sunnah, baik, ini tidak masalah. Nah, baik, ikhwani fiddina azani wa azakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wejangan kepada Mu'adz bin Jabal, ini surat-surat yang dibaca untuk sholat isya ya. Min kisaril mufassal, surat-surat pendek. Naam. Baik, sangat. sudah itu dilewat itu sudah kemarin ya. Sudah kita baca ini ya. Nah, selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal idza amma ahadukum annasa, jika salah seorang di antara kalian ngimami jamaah, fal yukhaffif, hendaknya diringankan. Nah, jangan dipanjang-panjangkan, diringankan. Fa inna fihim as-saghira, karena jamaahnya itu ada yang anak kecil, wal kabira, ada orang tua, ad-dha'ifa, ada orang yang lemah, wa dzal haja, ada orang-orang yang sibuk, ada orang-orang yang punya kepentingan, punya keperluan, ya. Jangan dipanjang-panjangkan. Fa idza shalla wahdahu, kalau kalian sholat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka sholatlah semau kamu. Ya, panjang-panjangkan enggak ada masalah. Naam. Farhidina azani wa azzakumullah. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Memberikan wejangan kepada sahabat, memberikan wejangan kepada kita. Hendaknya imam itu memperhatikan keadaan jamaahnya, tidak memberatkan mereka dengan membaca surat-surat yang kepanjangan, ya, yang terlampau panjang bacaannya, di luar apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sholat subuh itu mintiwalil mufassal, yang dibaca dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba, atau surat Qaf sampai An-Naba, itu surat-surat mintiwalil mufassal yang dibaca Rasulullah SAW. Nah, untuk sholat duhur, sholat asar, ya, min awsatil mufassal, dari An-Naba sampai Wal-Duha. Kemudian untuk sholat isya, min kisaril mufassal, dari surat Al-Duha sampai yang terakhir, sampai akhir. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi ahyanan beliau membaca surat-surat yang panjang, ahyanan, ya. Baik, sholat duhur beliau membaca surat As-Sajdah, seringnya sekitar itu, sehingga ketika ada orang yang ke Baqi, Baqi itu sekitar Masjid Nabawi, untuk buang hajat, kemudian wudhu dan masuk lagi ke masjid, Rasulullah masih berdiri di rokat yang pertama, ya, panjang. Tapi ahyanan, demikian pula sholat maghrib beliau kadang membaca surat Al-Mursalat, ya, surat-surat yang agak panjang. Nam ahyanan, kadang-kadang. Tapi tentunya memperhatikan keadaan jamaahnya. Nah, jadi perhatian imam itu perhatian dengan keadaan makmumnya, siapa yang ada di belakangnya, tidak kemudian panjang terus suratnya. Memang ketika membaca surat yang panjang itu afdol, ya, tetapi di situ ada maslahah, ada mafsada yang perlu diperhatikan seorang imam terhadap jamaahnya. Mungkin dia ngotot untuk terus membaca surat-surat yang panjang biar sholatnya lebih afdal. Tetapi jamaah itu ada yang orang-orang tua yang tidak kuat berdiri lama, ada anak-anak kecil yang kalau lama sumek tidak kerasan, ada orang-orang yang setelah sholat itu ada keperluan-keperluan mendesak yang dia nyempat-nyempatkan sholat jamaah. kadung masuk ternyata terlalu panjang sholatnya, akhirnya kapok dan tidak mau lagi sholatul jamaah. Ini yang membuat fitnah ya. Dilihat keadaan jamaahnya. Baik, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita imam itu yura'i akhwalal mu'minin atau akhwal makmumin ya. Imam itu memperhatikan keadaan makmum, tidak memanjangkan di luar sunnah ya, di luar sunnah. Baik. Ini sholat fardu ya. Kalau sholat tarawih ya memang panjang. Ini sholat-sholat fardu. Kemudian yang kedua, taib, untuk sholat-sholat yang sendirian diperbolehkan untuk memanjangkannya. Rasulullah sampai bengkak kaki beliau karena panjang dan lamanya berdirinya. Nah, terkadang patokan ini, hukum ini kita balik. Kalau kita jadi imam panjang sholatnya dan bagus sholatnya, bukan hanya bacaannya tapi rukuknya, iktidalnya ya, sampai tasawuf akhirnya panjang gak salam-salam, makmumnya sampai nunggu-nunggu ini mau coba apa lagi, ini sudah selesai tasawufnya kok gak salam-salam imamnya, doanya panjang sekali ya. Sampai diulang-ulangi tasyahudnya, imamnya enggak salam-salam. Tapi ketika sholat sendirian cepat sekali. Nah, kebalik biarnya. Rasul sebutkan kalau sholat sendiri silakan dipanjang-panjangkan, silakan. Tapi kalau jadi imam di belakang kalian itu ada makmum yang tua ya, yang kalau berdiri lama enggak kuat, kalau duduk lama juga enggak kuat. Ada anak-anak dan yang semisalnya. Baik. Ketika jadi imam perhatikan makmumnya, jangan dipanjang-panjangkan. Baik, jangan rutin dipanjang-panjangkan, silakan dipanjangkan ahyanan. Tapi ketika sholat sendirian silakan panjang-panjangkan, terserah. Baik. Astagfirullah. Wa an Amr bin Salamah qala qala abi, berkata bapakku Salamah jiktukum, aku datang kepada kalian min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqan benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Amr bin Salamah ini termasuk utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk utusan yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ketika mereka-mereka ini pulang, Rasulullah berpesan kepada mereka. Di antara pesannya, fa idza hadaratis salat, jika datang waktu salat, fal yu'adzin ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian itu azan. Fal ya'ummakum aktsarukum qur'anan, dan yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Naam. Qala fanadharu. Kemudian mereka-mereka ini ngelihat orang-orang yang mau sholat jamaah ini, siapa yang paling banyak hafalannya ini. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, kata Amr bin Salamah. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya dibandingkan aku. Ada yang menyebutkan Amr bin Salam ini ikut serta ketika bapaknya bersama kaum muslimin mendatangi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling banyak hafalannya Amr bin Salamah, faqaddimuni. Akhirnya mereka mendorong aku, memajukan aku untuk jadi imam, mengimami jamaah. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sini, dan aku itu waktu itu aku berusia 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun usia beliau Amr bin Salamah. Kenapa kok paling banyak hafalannya ini? Karena daerahnya ini tempat lewatnya orang-orang yang menuju menemui Rasulullah, para pedagang. Sehingga sering nanya kalau ada yang lewat, turun ayat apa di sana, disampaikan, dan itu dihafal oleh Amr bin Salamah. Sehingga beliau paling banyak hafalannya meskipun masih berusia 6 tahun atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dalam sebuah riwayat, nah, disebutkan ini kalau ngimami, kalau rukuk atau sujud, kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya, tersingkap aurat karena masih kecil. Sehingga dibuatkan pakaian oleh jamaahnya, dan itu senang sekali. Dibuatkan pakaian baru oleh jamaahnya karena sebagai imam sholat, ya, diberikan pakaian yang baru. Baik. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Naam. Baik. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah darinya, masru'iyatul adzan. Disyariatkannya adzan. Disyaratkan azan ketika masuk waktu sholat, ketika menegakkan sholatul jamaah. Yang kedua, annal azan yakunu inda dukhulil waqti. Azan itu ketika masuk waktu sholat. Azan itu ketika masuknya waktu sholat, itu azan. Idza hadaratis sholatu, jika sudah datang waktu sholat, falyu'adzin. Jika datang waktu sholat, maka azanlah. Jadi azan itu informasi telah masuknya waktu sholat. Nah, dan azan itu bersambung dengan sholatnya. Azan itu terkait dengan sholatnya. Makanya ketika cuaca sangat panas di waktu sholat zuhur, Rasul menyatakan, "Fabridu bisholat," tunggu waktu sampai dingin. Ya. Tunggu waktu sampai dingin, karena kalau sangat panas itu nggak khusyuk sholatnya. Sholat zuhurnya diundur sampai menjelang asar, mungkin sampai dingin. Kapan azannya? Azannya ketika mau sholat, bukan di awal waktu sholat. Sholat azan itu bergandeng dengan sholatnya. Azan bergandeng dengan sholatnya. Kalau sholatnya itu diakhirkan, misalnya isya diakhirkan, ya azannya ketika mau sholat, bukan ketika masuk waktu sholat. Naam, karena azan itu terkait dan bergandeng dengan sholatnya. Baik, sehingga azan itu ketika masuknya waktu sholat. Nah, kecuali azan pertama untuk sholat subuh dan azan pertama untuk sholat jumat. Azan pertama untuk sholat subuh mengingatkan jamaah yang belum sholat witir, segala sholat witir, yang masih sholat malam segala witir karena mau masuk waktu subuh. Nah, itu belum masuk waktu subuh. Nah, dan azan yang pertama untuk sholat jumat bagi yang mengamalkan tip sunnahnya Utsman bin Affan. Azan yang pertama untuk sholat jumat belum masuk waktu sholat jumat mengingatkan orang-orang yang lagi di pasar, ini mau masuk sholat Jumat, siap-siap. Azan yang kedua, ketika khatib sudah di atas mimbar, itu sudah masuk waktu sholat. Jadi dikecualikan dua azan itu yang belum masuk waktunya. Azan pertama sholat subuh dan azan pertama sholatul Jumu'ah. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, annal adzan fardul kifayah. Bahwasanya azan itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada yang sudah azan, sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. Makanya ketika ada satu kampung, ada yang satu azan di masjid sana, yang lainnya enggak wajib untuk azan. Yang lainnya tidak wajib untuk azan ketika sudah ada azan dikumandangkan. Nah, karena fardu kifayah. Di sini Rasul menyatakan, idza hadratish shalah, jika datang waktu salat, fal yu'adzin ahadukum, salah satu dari kalian itu azan. Bukan salah dua, bukan salah tiga, bukan salah semua, salah satu. Salah satu dari kalian azan. Nah, ini sudah fardu kifayah, sudah gugur yang lainnya. Sehingga tidak ada azan duet bareng-bareng. Nah, gantian ya, misalnya satu azan selesai. Fal yu'adzin ahadukum, salah satu azan. Nah, ini menunjukkan fardu kifayah. Ya. Baik. Dan di sini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hendaknya salah satu di antara kalian itu azan, tidak menyebutkan syarat-syaratnya. Beda ketika nanti menyebutkan imam, imam itu ada syaratnya, siapa yang berhak jadi imam. Tapi yang azan di dalam hadis ini, beliau tidak menyebutkan syarat-syaratnya. Fal yu'adzin ahadukum, salah satu di antara kalian azan. Salah satu di antara kalian azan. Baik, tapi syaratnya fal yu'adzin ahadukum, salah satu dari kalian, bukan selain kalian. Maksudnya muadzin itu harus seorang muslim. Tidak boleh non muslim. Harus muslim. Karena ahadukum, salah satu di antara kalian. Maaf. Baik itu orang yang alim maupun orang yang ami, orang awam, baik orang tua maupun anak-anak, ini tidak dibedakan. Yang penting azan, ya. Tanpa disebutkan syarat-syaratnya oleh Rasulullah SAW. Tapi tentunya dipilih yang paling keras suaranya. Dipilih yang paling keras suaranya. Nah, Bilal dijadikan muadzin, diajari lafaz azan. Nah, dalam keadaan beliau bukan orang yang bermimpi, tapi dipinta untuk azan karena paling keras suaranya. Termasuk yang mimpi adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab beliau tidak dijadikan muadzin. Umar bin Khattab disebutkan suara beliau itu suara dalam. Nah, suara dalam. Jadi tidak los keluar, keras. Yang paling keras itu suaranya Bilal. Sehingga beliau yang diajari dan beliau yang dijadikan muadzin. Karena iklam bidukhuli waqti sholat, pemberitahuan masuknya waktu sholat, sehingga muadzin itu suaranya yang kencang, yang keras. Baik. Kemudian faedah berikutnya, yang berat jadi imam adalah al-akthar khifdhan li kitabillah, yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Qur'annya. Yang berat jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Naam. Aktsarukum Qur'anan. Ada yang mengartikan ajwaduhum qira'atan, yang paling bagus bacaannya, ya, yang paling bagus bacaannya. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah sahnya imam anak-anak mumayyiz 6 tahun itu belum baligh. 7 tahun juga belum baik baligh. Ini kan 6 atau 7 tahun. 6 tahun dan 7 tahun itu kalau orang-orang zaman dulu ya belum baligh. Kalau sekarang ya mungkin. Kakean lihat YouTube sehingga baliknya dimajukan dewasa sebelum waktunya. Baik, imam yang mumayyiz yang anak-anak itu sah. Imam yang belum balik itu sah. Di imam yang anak-anak itu sah selama tahu cara sholat. Apalanya sudah 30 juz tapi enggak ngerti sholat, main-main tola-tola misalnya, enggak bisa dijadikan imam. Meskipun sudah bacaannya masya Allah bagusnya hafal Quran, tapi dia belum bisa sholat, maka tidak bisa dijadikan imam. Baik. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah sahnya orang yang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah, sebagaimana tadi hadisnya Mu'adz bin Jabal. Duh, dari mana di sini kok bisa diambil faedah itu? Karena sholatnya anak-anak itu tidak wajib. Anak-anak yang belum balik itu sholatnya tidak wajib, dihukumi sholat sunnah. Dan Amr bin Salamah di sini masih belum balik sehingga sholatnya dihukumi sholat sunnah. Makmumnya orang-orang sudah dewasa sholat fardu, sehingga sahnya sholat orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, di mana Amr bin Salamah dengan usianya masih kecil, beliau ditunjuk dan diajukan jadi imam ketika memiliki hafalan Al-Quran yang terbanyak di antara orang-orang yang lebih tua. Ini menunjukkan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Untuk besok insyaallah kita baca tafsir, ya, besok dilukir dengan hadis Kitabul Jami, mungkin hari Rabu untuk besok kita baca tafsir Jalalain insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.